Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Menjelang Senja bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, persembahan dari perusahaan rokok Sukun. Terus sehat santen ge. Simbah, sehat Mbah. GKP. Oke. Sip ya. Piye-piye Don. Ini kita sudah memasuki paruh kedua Ramadan. Nggih, sudah paruh kedua. Sedikit lebih ya. Iya, sudah masuk hari ke-15 apa 16 gitu ya. Iya. Nah, jadi sekarang kita kan nek kowe ngomong 15 apa 16 1 2 itu kan soal hitungan, berarti soal jarak ya. Nggih. Jadi kita sekarang dari awal puasa sudah berjarak separuh dari Ramadan. Pada Idul Fitri atau Hari Raya juga sudah berjarak separuh juga. Okay. Jadi sekarang, nah hidup itu kan jarak, itu kan bagaimana mengelola jarak dan gitu ya. Jadi maksudnya gini, puasa itu kan mengambil jarak dari subuh ke maghrib, mengambil jarak dari apa? Keinginan atau jangan nafsu. Deket-deket ke makanan minuman ya. Sejak subuh sampai jadi mari. Itu kita kan jadi puasa membuat kita berlatih untuk menjaga jarak. Nah, jadi jarak ini kan semua urusan di dunia ini kan urusannya adalah pengelolaan jarak. Misalnya kalau di Jawa itu ada Sri Kembang, yuk apa yuk? Sri Kembang. Sri Gunung. Nah, kalau Sri Gunung itu apa? Dari jauh kelihatan bagus, begitu didekati, wow. Nah, kalau Sri Kembang? Sri Kembang itu jauh dekat sama. Berarti ada yang ketiga, dekat ya elek. Jauh ya apa elek. Atau sebaliknya, berarti apa? Empat bah. Apa? Dekat api, begitu atuh, elek. Oh gitu. Yeah. Jadi yeah. Ada Sri Kembang, Sri Gunung. Gunung nek sing ketiga jauh dekat jelek. Sri Godel. Sri Kerakal ngono ya, Sri Kerakal sing nek, keempat. Jare Mas Bayu no, Sri Mawut. Oh Sri Mawut ya. Dan kalau imam termasuk Sri apa, Mam? Sriti. Wah, niki imam itu Sriti. Sri Ambyar. Nah, oke, okay. Ya kita kan jadi belajar ambil jarak, sesuatu kelihatan dari jarak. Jadi gue kan gak bisa ngelihat handphone gini iki. Harus ada jarak 30 cm, 20 cm gitu ya. Tadi lagu Anda yang kedua tadi, Kiai Kanjeng yang nomor setelah pembuka tadi itu kan bahasa Jawa. Yeah. Saya ambil jarak, oh itu coro Jawa kayak. Apa jenis judul, Mam? Jembar Ati nih. Jembar Ati nih. Tapi lagunya lagu apa gue? Itu apa tembang Jawa? Senes. Bukan. Apa? Kalau disebut kategori atau genrenya musik Anda tadi itu sing Jembar Ati ini tadi itu kalau musiknya musik Jawa apa Arab apa Barat apa apa? Malah stylenya malah Afrika sih. Afrika. Jadi saya sendiri dari satu jarak menangkap ya memang ada nuansa Jawa dikit-dikit seperti langgam agak ya, dengan ritme tertentu, tapi ada Sulawesinya, ada Afrikanya, ada macam. Jadi ini nggak bisa dan belum ada genrenya ya, Tong ya? Ya belum ada. Belum ada genre yang tadi itu dangdut, yora. Sebenarnya ada, cuman belum dikategorikan istilahnya world music lah. Istilahnya. Bahkan secara ritme juga aneh ya Mas. Aneh, ono kuplone bareng. Motongnya di tengah dulu. Ya, unik. Nah, jadi orang kalau hanya tahu apa yang sudah pernah ada, maka dia akan kaget kepada sesuatu yang belum pernah ada. Nah, kayak musik tadi kan relatif tidak ada di seluruh Indonesia, di radio, di mana kan nggak ada musik kau yang menukui mau kan gitu. Jadi orang tuh harus pandai-pandai ambil menjaga jarak. Jadi segala makanya puasa itu kan harus kita pelajari sebagai tradisi atau latihan mengambil jarak atau di dalam jarak tertentu itu. Makanya kan dulu kan kisahnya Nabi Adam itu. Oke, jadi ingat ya, kita akan belajar mengenai jarak ya. Puasa adalah pengelolaan jarak. Ya, oke, saya kira lagu lagi deh. Ya. Oke. Okay. ku terlari luluh dan kelaparan Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes, pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Gimana tadi soal menjaga jarak gimana? Iya, soal menjaga jarak ya. Jadi saya ini coba. Kita contoh-contoh aja, sing membutuhkan pengelolaan jarak apa saja. Misalnya fotografi. Fotografi ada close up, ada medium shoot, ada zoom. Zoom, ada long shoot, ada kan juga pergaulan kan yo aja kecedaken aja kadoan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Yeah. Semua ada pengelolaan jarak itu. Apa jadi salat kan juga gitu. Antara subuh sampai zuhur sampai asar itu kan ada jarak masing-masing yang berbeda-beda yang enggak bisa diseragamkan gitu. Apalagi yang jadi ada jarak ruang. Ada jarak waktu, ada jarak budaya, ya. Ada jarak... Kalau jarak rasa mbah, karena jarak rasa, kayak ya. Lagu ini tadi, dunia sudah ya. Melezatkanku. Ini kan berarti membuat jarak saya dengan dunia karena rasa. Ya, jadi sekarang kita berkeluarga aja, kan harus ada jarak yang tepat antara pak ibu dengan anaknya. Ya, misalnya kue kalau pembantumu aja kecedaan sapi turute gitu ya. kan semua itu urusan jarak, ngerti ya? Nah, jarak itu membuat kita punya ketepatan melihat atau mengalami atau menentukan atau mengambil keputusan atas segala sesuatu. Maka dulu ketika Nabi Adam di surga itu kan peringatan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat ke pohon itu. Artinya keep a distance. Jadi jadi apa jenenge? Nabi Adam harus jaga jarak antara dia dengan pohon itu. Nah, sekarang kan kita juga harus jaga jarak satu sama lain selama Covid ini. Yeah, jadi prokes itu. Prokes ya. Jadi itu salah satu urusan prokes adalah jarak ya. Nah, kenapa kita harus jarak? Nah, kita dengan puasa ini kita sangat banyak belajar mengenai jarak ya. Jadi misalnya kalau orang terlalu dekat sehingga dia akan kehilangan kemampuan untuk presisi. Jadi misalnya ngene iki. Ya ora iso ndelok ta kowe iki ndelok handphone ngene iki ndak bisa. Jadi kita harus punya pengetahuan dan pelatihan untuk supaya tepat segala sesuatu tepat jaraknya kan gitu. Nah, misalnya lagu tadi. Kalau orang hanya taunya lagu pop kan dia misalnya ngertinya satu genre tadi genre lain dia kosong, dia bersikap negatif kan gitu. Kalau kita mengambil jarak yang sama dari semua genre, maka kita ndak heran kalau ada genre baru. Kayak Kanjeng ini kan genrenya racetoh juga. Nah, itu kan tidak bisa dipahami oleh orang yang sehari-harinya cuma ngertinya satu jarak. Nah, kita kan hidup membuat musik dengan berbagai macam jarak yang bermacam-macam. Jadi kita itu punya jarak tertentu terhadap barat, jarak tertentu terhadap blues, terhadap apapun saja ya, pop, country, apa-apa lagi ya, poliane, swing, reggae. Kita punya jarak yang sama terhadap semua sehingga kita tidak gumunan. Dan kita juga tidak menegasikan siapa-siapa karena kita terbiasa dengan bermacam-macam hal. Karena kita mengambil jarak secara tepat kepada seluruh fenomena dalam kehidupan ini. Demikian juga tidak hanya musik, apa saja. Jadi misalnya ini saya depan sama madu dari Ki Bekel ini ya. Madu itu juga jangan, madu itu kan harus Anda ketahui dari jarak. Oh, madu itu kan dari kumbang, lebah. Lebah kan asalnya dia menyerap sari buah. Nah, buahnya kan sari kembang. Sari bunga. Kembang. Nah, kembangnya itu apa? Kan jadi ada kembang bermacam-macam. Kalau ini akasia. Jadi dari kembang apa kan beda-beda nanti hasil madunya. Yang diserap misalnya imam menuk oleh lebah terus diteteskan kan pahit. Susah. Pahit. Pahit ya. Madu pahit ya. Tawane mati. Eh ora ngono, Don. Ning biasane sing sing pahit iki kasiate luwih dhuwur. Sing pahit iki kasiate lho. Heeh. Pahit lambene Mas. Oke, luwih pahit lambene Mas Bayu. Bayu ya. Ini kan teman-teman saya kita bisa guyon kayak gini kan karena jarak kita tepat satu sama lain. Betul, jarak kita tepat. Kenapa kita berani ngomong itu sama Imam? Karena Imam orangnya tahan, tangguh, ikhlas, legowo, legowo, ya. Badem. Tahu diri. Tahu gitu. Ya, ya, gitu. Ya orang jur Imam kok ndonek-ndonek ke dirinya ya orang tahu. Kan Imam masuk menovan-novankan dirinya ya Imam ya mengimam-imamkan dirinya mang dia berarti Imam, gitu imam ya. Termasuk tahan terhadap dirinya sendiri iya gitu. Tahan terhadap dirinya sendiri iki luwes jero iki luwes jero tahan terhadap dirinya sendiri ya cuma ya aslinya ra betah itu sebuah komunitas Don jadi ternyata puasa itu begitu gitu kaya sekali apa namanya manfaat apa multi manfaat gitu ya jadi ya sekedar untuk belajar mengelola badan, mengelola antara lapar, kelaparan, tidak lapar, agak kenyang, kenyang, kekenyangan, itu kan kita menjadi tahu persis dengan puasa. Kan kita sudah tahu bahwa lapar itu baik, kelaparan jelek, kenyang itu jelek, kekenyangan lebih jelek lagi kan. Tapi yang paling baik adalah keadaan lapar. Makanya kita sampai punya kaping papat, wetengiro, ingkang. Karena lapar itu adalah titik yang paling ideal untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ning jangan sampai kelaparan. Jadi ada jarak antara lapar dengan kelaparan, lapar dengan agak lapar dengan kenyang, kenyang dengan sangat kenyang. Kita harus jaga jarak semuanya, tidak hanya jaga jarak fisik, tapi rasa ya, Jid ya. Jaga jarak. Jadi harus mengerti, harus punya apa ya sensor feeling, sensor rasa untuk tahu ini kita terlalu dekat apa terlalu jauh dan seterusnya kan gitu. Dan ketika kita merasa, wih kita kecedaan nih, kita berhak untuk mengambil jarak lebih jauh kan Pak? Lah iya, ya, itu nanti kan resikonya kan berayan, resikonya adalah etika sosial. Nah itu semua harus kita atur sedemikian rupa, harus kita atur sedemikian rupa. Maka puasa ini mengajari bermacam-macam hal, tidak hanya soal mangan tidak makan. Ternyata ini pelajaran mengenai kebudayaan, mengenai etika sosial, peradaban, keselamatan hidup. Misalnya gini ya, ada orang yang apa terhadap barang halal dia makan, kalau terhadap barang haram dia tidak makan. Terus makan itu kan bisa ada gradasinya, bisa nek makan oke banget jadi haram. Enggak, namanya makro ya. Geragas namanya, geragas atau rakus. Ada orang yang asalkan halal dia rakus, enggak apa-apa. Tapi kan kalau kita kan enggak halalan ya tetap orang rakus kan itu. Nah, ada orang yang mentang-mentang halal terus dia rakus, mentang-mentang boleh terus dia habis-habisan semuanya kan itu. Terus ada yang sebaliknya, ada orang yang terhadap barang haram pun rakus. Aku ya, coba. Wah, kejeron nih. Ojo menaik kok haram, ojo menaik kok halal. Yang haram aja rakus dia. Ono menungso kau yang menunggui. Jadi untuk berbuat jahat aja rajinnya setengah mati. Gitu loh. Ada itu gitu. Termasuk korbannya saya di YouTube gitu ya. Itu saking geragasi wong sing upload kuwi. Iya. Wis jelas salah, zalim, curang, nyolong, tapi geragas. Dan itu tiap hari terus menerus. Dan menikmati itu. Dan mereka menikmati itu. Dan mereka menikmati kerakusannya dalam kejahatan itu gitu loh. Itu saya menemukan ya Allah, ternyata manusia itu surakoh ya. Serakah, surakoh. Jadi, wong sekarang tuh yang halal aja kita jangan serakah kok. Kan urusan serakah itu, rakus itu kan sebenarnya barang halal. Yo mangano ning jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah dalam kurung yang halal, tapi jangan berlebihan. Jadi yang halal aja enggak berlebihan, ini sudah haram berlebihan lagi, rakus lagi. Coba menungso iki nganti tekan kuno gitu loh. Itu. Katanya setan lerang ngono kuwi. Orang nganti tekan semenuku. Jadi manusia sing manusialah yang punya potensi untuk sampai ilmune berarti. Merakusi, menserakai barang haram dan perlakuan-perlakuan buruk, zalim dan seterusnya itu gitu loh. Kalau iblis kan ada batasnya, ada jaraknya. Pokoknya saya menggoda manusia, mencelakakan manusia. Jobdesknya jelas. Iya, jelas jobdesknya jelas apa jenisnya regulasi. Regulasinya jelas. Dan bahkan jarak waktunya jelas, pokoknya sampai hari kiamat. Dan tidak melanggar tugasnya, gimana? Iblis itu malah tidak melanggar tugas. Bukan tugas, bukan tugas. Itu keputusan dia yang diizinkan oleh Tuhan. Ya apa-apa godaan manusia ya. Ya. Tetapi kan dia tidak pura-pura seperti kita. Ya. Kalau manusia kan elek ngaku apik, gitu, geragas ngaku ora, pelit ngaku hemat, sapi turutnya gitu ya. Jadi kan gitu. Kalau iblis kan biasa, ya dia jelek-jelek, dia dolim-dolim, dia kafir-kafir. Tapi dia tidak pernah bilang saya soleh. Saya tidak pernah iblis mengatakan aku ini soleh, aku ini taat kepada Allah. Enggak ada. Aku ini seorang. Berarti susah juga untuk bilang bahwa manusia itu jujur atau tidak jujur, itu enggak bisa terdeteksi. Loh, mending iblis jelas dia tidak jujur dan dia ngaku tidak jujur. Dia rusak ngaku rusak, dia kafir ngaku kafir. Manusia kan kebanyakan manusia kan merasa dirinya tidak kafir padahal ngelakoni kafir. Jadi manusia itu lebih membebayani. Jadi banyak-banyaklah ambil jarak dari manusia karena mereka itu enggak menentu. Kata limo jebul pitu. Terlalu berlapis nih, Mbak. Terlalu berlapis. Kalau bahasa Jawanya, ya berlapis-lapis. Jadi hati-hati betul sama manusia. Nah, makanya ada Allah Alladzi ya. Kulangudu birabinas malikinas ilahinas. Min syarril waswasil khannas. Itu yang disebut itu bahaya dari manusia semua. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia ya. Ilahin nas, penguasanya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Min syarril waswasil khannas ya. Dari apa namanya? Keburukan yang ditimbulkan oleh goyang-goyangnya ketentuan mengenai manusia, orang-orang tidak menentunya manusia itu loh. Itu kan kalau ngomong jarak lagi ya, nek semene iki jaraknya jelas gitu ya, saya dengan madu bekel ini ya, ini misalnya 30 cm, nek menungso kan ngene mas, iki 30 cm apa 20 cm tidak cetoy, itu kalau manusia. Kalau iblis jelas, saya menolak penciptaan Adam dan saya akan mencelakakan semua anak turun Adam. Neng dia orang aku taat lo, aku muslim lo, aku soleh lo, aku apik lo, ora tahu gitu. Yang ngomong aku apik lo, kuming menungso. Hanya manusia yang punya tingkat kemunafikan yang tidak terukur jaraknya itu. Oke, Mbak. Don, berarti gini Don, karena ini mau jujur karo ora ketok, ora ngerti, sementara Mbak Don ngendikake tentang jarak, makanya untuk jarak ke depan, kita memang harus membentuk putra-putra masa depan yang memang dia mempunyai jarak antar dengan kita, ben beda. Idolanya, modelnya imam. Role modelnya. Role model. Imam kan tidak pernah tau ngaku ganteng. Ngaku apa meneh? Ngaku payu. Pokoknya imam itu jujur apa adanya dengan dirinya. Makanya dia role model tuh enggak? Yo. Apa yo? Yo, mudah-mudahan masa depan Indonesia itu penuh dengan role modelnya imam itu ya. Yo. Beliau mengakui bahwa beliau lalen. Kata lalen. Bojone keri ning supermarket.

kita suka jajan sana sini, oh, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Masih di menjelang senja bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Mbah, niko madu nopo niku, Mbah? Madu nopo niku ki bekel. Ini di masa Covid ini kan semua orang harus ekstra amal soleh. Yeah. Amal soleh itu bukan hanya sholat, bersedekah, menjalankan perintah-perintah mahdho Islam. Amal soleh itu bekerja keras yang baik. Mengerjakan secara maksimal apa aja yang baik, termasuk bikin madu yang disebut ki bekel ini. Hmm. Ya, ini teman kita lah. Ya, okay, kalau Pak Suryani akrab loh. Ya? Pak Suryani akrab. Iya, ini Pak Eko dari bekerja baik membuat sebuah madu. Yeah. Yeah. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman juga kena madunya. Ora. Nggih, Mbah. Terus apa Don maksudmu? Madu. Mboten simbah-simbah wau. Ya, sekarang semua orang harus nek mungkin pakai terminologinya Rasulullah ya harus fatonah, harus punya ekstra kecerdasan. Kowe kudu iguh, kudu golek, kudu kreatif ya. Harus kira-kira bisa mengerjakan apa yang soleh. Soleh itu tidak hanya kayak sholat sama Ramadan ya. Soleh itu apa saja, misalnya bertanam itu ya. Kalau kamu melakukan bertanam dengan benar secara alamiah ya soleh itu. Soleh itu menurut saya, kalau saya membayangkan makna jauhnya itu segala sesuatu yang kompatibel dengan keselamatan gitu, dengan keselamatan masa depan dan keabadian gitu loh. Jadi sholat itu makanya kalau kita tidak tepat terus diislah gitu loh, lengan diislah. Sholat itu adalah sesuatu yang potensinya itu selalu mengharmoniskan, menyelamatkan, mengkompatibelkan dan seterusnya. Makanya amal sholat itu tidak hanya sholat. Kadang-kadang mahdoh kita lakukan kalau menghasilkan congkrah sama tetangga atau sama saudara kan malah tidak soleh. Kadang-kadang kita cuma ngojek, ngegrab, apa tak bercocok tanam atau apapun jualan online atau punya produksi baru apa madu apa segala macam itu kan yang penting kita jaga kesolehannya. Kesolehan itu tidak berbahaya bagi siapapun, tidak mengancam kebaikan, okay. tidak potensial untuk mudorot dan seterusnya gitu. Berarti anu Mbah, kalau si amal soleh ini berarti kompatibel dengan sebuah kebaikan dan berarti kadang berjarak juga kan Mbah? Berjarak karena kadang-kadang saya mendengar, wah amal soleh apik, wah kayak sesuk iso dinggo sangunang akhirat. Yeah. Jadi, artinya kan ada jarak ngomongkan. Iya, jadi kita ini kan punya kredit dan saldo ya. Wah. Gimana ya? Yeah. Jadi setiap perbuatan yang tidak soleh itu adalah utang kita. Setiap perbuatan baik kita itu adalah apa ya? Saldo kita. Yeah. Nah, kadang-kadang ada hubungan antara gini. Misalnya kamu itu saldonya besar, banyak gitu ya. Maka mungkin akan melindungimu saldo itu. Misalnya kamu seharusnya kecelakaan, enggak kecelakaan, seharusnya kena COVID, enggak kena COVID. Jadi ada rumus dari Allah bahwa kebaikan seseorang itu akan membuat Allah menutupinya dari kemudorotan gitu. Ada yang menunggu gitu. Bahkan Allah jumlah kebaikan dari manusia, jumlah kesolehan manusia atau jumlah apa tadi itu saldonya manusia okay, itu yeah. membuat Allah mengkafirkan keburukan atas dirinya. Mengkafirkan itu artinya okay. menutupi. Allah itu menutupinya, mentabirnya jangan sampai kena keburukan itu. Itu juga bisa. Yukafirunakum sayyiatikum. Jadi Allah menutupi segala keburukan-keburukan itu karena jumlah kebaikan hidupnya sangat banyak itu. Nah, imam kebaikannya luar biasa. Iya, benar. Turah-turah. Okay. Karena kebaikan tidak hanya aktif tapi juga pasif. Ngerti maksudnya? Okay. Aktif itu kalau kita memang melakukan kebaikan, tapi kalau kebaikan pasif itu artinya kita tuh jadi orang tapi kita arif, kita sabar, kita legowo. Ya. Itu juga kebaikan. Jadi kadang-kadang kita enggak melakukan apa-apa, kita sekedar bersabar, bijaksana, legowo. apa padahal menahan. Sebenarnya kita berhak untuk membalas nggih Bang. Iya. Okay. Terus kita tidak membalas. Yeah. Itu juga sebuah itu kan juga saldo khairat atau kebaikan. Jadi kesolehan kan yang... dhuwur ku ini. Nggih, nggih. Mboten tahu balas ya, Bang. Ora tahu balas tahu kan kesolehan yang defensif. Heeh, defensif deh. Ora defensif. Defensif itu membela diri, ora membela diri emang. Ada yang rambales ya sale. Dia sumeleh dia. Sumeleh. Ora apa-apa. Jadi dia itu contoh dari prototype putra masa depan muslim. Jadi gini, kalau kata Cak Fuad ya dari Jombang ya, kalau orang Yahudi itu membalas kejahatan yang menimpa dia sepadan atau sesuai atau sekadar dengan kejahatan yang dia timpa. Misalnya kue ditonyo, kue nonyo gitu ya. Tapi kalau kaum Nasrani di masa lalu kan punya etos kalau kamu ditampar pipi kanan berikan timu, jadi malah apa jenenge nek cara jawane malah jarak malah ngelulu gitu. Yeah. Yeah. Nah kalau Islam kata Cak Fuad, Islam itu kalau kamu dipukul kamu punya hak memukul tapi dengan kadar yang sama, tapi kalau kamu mau memaafkan kamu mulia di hadapan Allah. Nah apik ta kuwi? Nah imam ngono kuwi ta? Nggih. Mulia. Kadang masih mau antara mulia karo jiri tipis. Ya ora nek le jiri ya ora jiri. Masih nami niat areng lombokke saldo. Oh iya. Oh, niat de. Saldo apa? Iwak kebo. Jadi kita ini kan karena selalu mengambil jarak yang bervariasi-variasi terhadap kejadian dan perilaku manusia, mulane Doni sore ini menemukan apa jenenge terminologi sing apik. Kan biasanya kan jarak antara pelit sama hemat itu kan ya tipis banget. Yeah, yeah. Antara istiqomah dan keras kepala. Keras kepala gitu. Sore ini ditemukan oleh Doni jarak antara memaafkan antara legowo, mulia dan jiri. Legowo sama jiri, antara sabar dengan penakut gitu. Yeah, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah, yeah. Tipis juga. Tipis gitu ya. Ya, ya itu kurang ajar. Oke. Oke. Wis apal. Ya, dan. Tapi kan imam buktinya tetap bersabar kepada Doni toh. Iya, iya, iya, bersabar. Tapi memang sabar. Kene iki jane nek mboten sabar ya kula pun ditonyo wingit biyen. Ayo. Demi kemaslahatan umat. Wah, iya ngono. Soleh hasilnya maslahah to. Berarti ora jiri toh. Asline wani toh nyonya aku. Aku bar kursus jiri. Ora jane ngincim. Apa kowe? Oke. Eh, Mam. Konco-konco saya dituturi, diajari ben rasane sabar iki gitu. Nek okay. Aku tahu krungu ngono tibil kulub iya apa janjane napa mbahno tibil itu tombo top tip pun itu tombo nggih kulub itu hati Wey. Atau kol pun dari tombo hati imam nah man. Jadi takutan keserakahan kenekatan segala macam itu kan penyakit hati ya. Ya, jadi itu kan soal jarak. Jadi misalnya ada saraf di dadamu sebelah di bawah dadamu itu ada, kalau sarafnya itu ada dua saraf, kalau itu deket banget kamu menjadi nekatan. Terlalu pemberani. Pemberani terlalu je. Kalau saraf itu agak dijauhkan, dipijeti, diurut gitu ya, dijauhkan, Anda menjadi penakut. Terlalu penakut. Yeah. Jadi yang baik itu kalau jaraknya tepat antara dua saraf itu jaraknya tepat, Anda nek pas berani ya berani, nek pas takut ya takut. Ya, takut jadi ya. Dia ada keseimbangan dan ketepatan di antara jadi dua saraf di bawah dada sini. Sebelah mana saya tidak pernah tahu, tapi jadi kalau mau belajar sama imam sok-sok sentuh-sentuh sini ya ketoke ning kono gitu. Waduh. Gitu. Ah niku sing nyentuh-nyentuh niku, Mbah. Iya. Situ mau? Oke, jadi ini sebuah nomor tibil kulub. Dan obat hati itu bisa dari mana-mana, bisa dari ilmu psikologi, bisa dari ilmu tasawuf, bisa dari kearifan orang tua, bisa dari hikmah pergaulan, bisa dari ilmu-ilmu tinggi, bisa macam-macam. Nah, kalau ini kan tibil kulub itu kan kalimatnya kan tibil kulub itu yang kita andalkan adalah mengistiqomai atau memastikan atau mengkonsistensikan kemesraan kita dengan Rasulullah kan itu. Oh. Itu kan dengan sendirinya akan ada aplikasi-aplikasi dorongan atau atau apa timbal ya, desakan-desakan energi untuk supaya hati kita menjadi lebih seimbang. Karena yang disebut obat hati itu kan obat dari ketidakseimbangan, obat dari kebanteran apa kekalonan. Ya. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat, ada yang terlalu jauh, terlalu dekat. Jadi supaya jadi tibul kulub ini untuk supaya kita itu berlaku tepat dalam hidup kita. Seimbang kan ini, Mas? Tepat. Presisi. Karena sebenarnya Islam itu ya presisi itu. Kan kue mentang-mentang kue soleh terus sholat sehari 15 kali ya rasa. Terus wah aku sekarang Gusti Allah cedak tenan. Aku sholat subuh nek ora rolikur rekaat terapena. Kan gak bisa kan? Ya dua rekaat gitu loh. Anda gak usah rakus meskipun itu kesolehan, meskipun itu kebaikan. Tapi jangan dicampuri dengan keragusan. Jadi sholat subuh dua rekaat gak usah selawi rekaat gitu loh. Dan seterusnya banyak sekali contoh gitu ya. Puasa itu ya buka takjil maghrib. Gak usah mentang-mentang kamu orang yang sangat sabar dan sangat kuat terus bukanya lusa. Gak usah, ya pokoknya takjil. Bahkan saya juga tidak terlalu membutuhkan untuk makan maghrib ya. Tapi kan saya harus takjil, saya harus lapor kepada Allah bahwa saya menjalankan dan ketika maghrib saya takjil. Saya takjil itu artinya menandai momentum. Jadi ajal, pengajalan, ajal itu momentum. Ini saatnya saya mungkasi puasa saya hari ini. Saya lapor kepada Allah, maka saya ambil ora ketang apa, satu air dan satu apa buah apa makanan gitu. Nah itu namanya takjil. Jadi mungkin kita tidak lapar tapi tetap takjil. Mungkin kita hebat, kita bisa puasa 40 hari 40 malam nonstop. Tapi itu belum tentu kebaikan yang dimaksud oleh Allah. Nah Allah sekarang kan nyuruhnya pokoknya subuh nganti maghrib. Rasa mbaksi, rasa nyuruh. Aku engkau wae takjile jam 10 bengi. Tidak usah gitu ya. Gitu ya. Wah itu. Gitu ya. Yuk mari kita obati hati kita bersama supaya kita betul-betul seimbang dan tepat hidup kita. Ini ya. Yuk. Ya Rabbi, salli Kita sudah di penghujung acara untuk edisi sore hari ini. Kelima acara menjelang senja yang didukung oleh perusahaan rokok Sukun. Sukun agawe santosa. Cerah agawe bubra. Sukun-sukun. Anyar meneh iki. Sukun-sukun batok. Sukun-sukun batok. Ane mbok nek mbok tutke rantek-entek. Angel tek. Wis pokoke matur nuwun nang Sukun karena dengan ini kita bisa bertemu lagi dengan semuanya. Yeah. Mungkin bahasan tentang mengambil jarak ini mungkin bisa dicungkupi Mbah Nun untuk. Oke, Mbah. Sebenarnya tidak semua hal dalam Islam atau dalam hidup ini, semua hal bisa menjadi masal atau amsal atau simbolisme atau sanepan atau saling menjelaskan, hidup itu saling menjelaskan. Apa saja bisa menjelaskan apa saja, siapa saja bisa menjelaskan siapa saja. Sebenarnya hidup itu begitu. Itu sebabnya maka dia bulat, dia tauhid, dia nyawiji ya. Satu entitas, satu kebulatan itu. Jadi puasa itu mau dimaknai dengan macam-macam bisa semua. Jadi misalnya kalau yang dulu saya pakai yang pendekatan klasik saya dulu ya. Kalau sholat itu seperti itu air biasa, air hujan, kalau puasa itu arak, jadi air arak itu karena ada proses fermentasi ke mental dan jiwa manusia, jadi dari yang dulu yang kita mungkin kapan-kapan kita pernah kita jadi dari kaspe pohon menjadi tape, telo menjadi tape, Jadi ada proses pelembutan jiwa. Kalau madu ini haji. Oh, ibaratnya kalau madu ini lambang dari haji. Haji itu wong wis lasar kiyah wala ghorbiyah. Saya tanya apakah Ka'bah itu di dunia timur apa di dunia barat wis ra ono. Karena Ka'bah itu pusat dari barat dan timur. Iya, jadi madu itu makanan apa minuman? Bisa makanan, bisa minuman. Bisa minuman, jadi itu kalau di Jawa semari lanang pawedo, ya iso lanang iso wedo. Jadi kita ini sudah tidak terikat oleh apa, sekat-sekat yang dikenal oleh kebudayaan dunia, politik dunia dan seterusnya. Nah, jadi puasa ini kita belajar untuk menjadi murni kembali, untuk menjadi sejati kembali. Sehingga nanti puncak puasa adalah Idul Fitri. Jadi kita sudah selama puasa diolah untuk memfitrikan diri. Ya. Gitu ya. Yo, kira-kira begitu. Selamat berbuka puasa untuk anak-anakku semua. Dan semoga Allah memfitrikan hidupmu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.